Hai kawan yang ternama, kita gak sehebat Moni, kita masih pemula. Moni so hebat-hebat, warta cuma mobil gak selamanya ngerti atas tetap. Moni mau diterulang, makanya jangan sombong. Hai kawan yang ternama, kita gak sehebat Moni, kita masih pemula. Moni so hebat-hebat, dari proyek IHA. Hai kawan yang ternama, kita gak sehebat Moni, kita masih pemula. Moni so hebat-hebat, warta cuma Moni yang gak selamanya ngerti atas tetap. Moni mau diturulang, makanya jangan sombong. Hai kawan yang ternama, kita gak sehebat Moni, kita masih pemula. Moni so hebat-hebat, warta cuma Moni yang gak selamanya ngerti atas tetap. Moni mau diturulang, makanya jangan sombong. Serif Project Paman rupangan.